Negeri ini memang kaya, kaya orangnya, kaya binatangnya, kaya alamnya, kaya budayanya. Negeri ini memang kaya, kaya pejabatnya, kaya penjahatnya, kaya idenya, kaya sejarahnya. Negeri ini memang kaya. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makam bertanya tentang Indonesia kini. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadi, ku datang mengganggu istirahatmu. Negeri ini memang kaya, kaya rakyatnya yang menangis di ujung malam, kaya harapannya, dan kaya agamanya. Pojok gedung bekas penjajah. Pancasila merona, Garuda terkasih melayang peri. Aku bersimpuh di makammu, tebarkan kembang ibu yang letih. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu, inikah nyanyian kecewa. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makammu, akankah kisahmu menjadi api. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu, dingin yang aneh menyiksa negeri. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makam, maafkanlah aku yang cengeng. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadi, tularkanlah keberanian ini. Bersimpuh di makam, suaramu menggelegar di kalbu. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadi, bilakah mimpi dan nyata. Negeri ini memang kaya, kaya penguasanya, yang miskin hatinya. Indonesia Raya, kaya marahnya. Indonesia Raya, yang kaya raya. Negeri ini memang